Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI, sa'imin dan sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari akhir di bulan Ramadan. Artinya kita berada di penutup-penutup akhir di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, tetap bersemangat untuk mengisi hari Ramadan kita dengan berpuasa dan melakukan kebaikan. Dan kebersamaan kita pada hari ini akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya secara lebih dalam. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu bentuk kebaikan yang diterima oleh Allah, sehingga akhirnya memberikan banyak kebaikan buat kita dan juga akan memberikan pahala yang begitu besar kepada kita, yang akan menjadi pundi-pundi kita nanti untuk bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hari ini kita akan membahas ayat ke-96 tentang sikap yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Para pendengar rahimakumullah, sa'imin dan sa'imat yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-96 ini masih merupakan rangkaian dari keterangan ayat sebelumnya. Ketika ada sinyal-sinyal atau bahkan tampak di dalam kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap dan tindakan sebahagian orang-orang yang tidak mau terima. Apa yang harus engkau lakukan wahai Muhammad? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Sikap dan tindakan mereka yang jahat terhadapmu, yang selalu melakukan kezaliman terhadapmu, yang tidak berbuat baik kepadamu, maka jangan balas dengan tindakan yang sama. Sama-sama zalim, sama-sama perbuatan tidak baik, sama-sama menyakitkan hati, ya. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah ahsanus sayyi'ah, tolak atau balas perbuatan tidak baik mereka dengan perbuatan yang baik, ya. Kalau prinsipnya seperti ini, kalau ternyata satu perbuatan tidak baik direspon dengan perbuatan yang tidak baik, maka ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kalau ada seseorang yang menghina kita, ya, dan kemudian kita balas lagi dengan penghinaan yang sama, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, akan tetapi sebaliknya malah akan semakin memperbesar masalah dan bisa menjadi seperti bom waktu yang merusak tidak hanya dua orang yang bertikai, tapi juga banyak orang. Oleh karena itu, Rasulullah diajarkan untuk memberikan respon yang baik, bukan respon yang negatif. Dan di dalam catatan sejarah kita bisa melihat bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran seorang teman yang begitu sangat baik, gambaran seseorang yang dianggap musuh tapi ternyata berbuat baik kepada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai musuh. Kita tahu bahwa Rasulullah dalam catatan sejarah, kalau pulang menuju ke rumahnya itu ada seseorang yang melontari Rasulullah dengan tai kuda, dengan tai unta, dan itu terus dilakukannya karena begitu sangat bencinya dia kepada Rasulullah yang menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada suatu hari ketika Rasulullah lewat, tidak ada lagi lontaran kotoran. Dan Rasulullah sangat heran sehingga bertanya, mana orang yang melontari saya selama ini? Mereka mengatakan, orang itu adalah seorang Yahudi yang saat sekarang ini sedang sakit. Rasulullah langsung mendatangi rumahnya dan ini membuat orang tersebut sangat terkejut dan bertanya-tanya, kenapa engkau balas kebaikan ke keburukan yang saya lakukan wahai Muhammad dengan kebaikan? Kata Rasulullah, karena memang ini yang diajarkan oleh agama yang saya bawa. Kaum muslimin dan muslimat, para sa'imin dan sa'imat, maka jadikanlah ini pelajaran terbaik kita di bulan Ramadan ini, tetap melakukan kebaikan walaupun kita mendapatkan tindakan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Ayat yang kita kaji ini adalah Allah memerintahkan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. Artinya tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Jadi Allah mengajarkan yang lebih baik di sini adalah tentunya yang diridai Allah dan Rasulnya. Ini adalah ayat ini yang selalu banyak diabaikan karena tersulut oleh emosionalnya yang begitu mendalam. Tapi cobalah di akhir-akhir bulan Ramadan ini perlu kita renungkan ayat ini supaya kita menjadi golongan digolongkan Allah orang-orang yang betul beriman sesuai dengan panggilan di dalam berpuasa kita ini dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dengan orang-orang yang beriman. Maka salah satu yang kita pasti budayakan yang sudah budaya ini sudah hancur, yaitu bagaimana melawan pembelaan dan perlawanan itu dengan musuh-musuh yang menyerang dengan kita dan ingin menyakiti kita. Kita harus memberikan perlawanan, tapi harus dengan perlawanan yang terbaik, dengan cara dan keadaan yang lebih baik. Itulah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini. Maka kalau dilawan dengan kekerasan, dilawan dengan emosional, tentunya ini tidak akan berdampak baik untuk diri kita. Maka tanamkanlah betul pengertian dari ayat ini, karena Allah lah yang berfirman, bukan manusia, bukan Rasulullah. Rasulullah hanya menerima wahyu ini. Mudah-mudahan kita dapat merefleksikannya di bulan yang suci ini, karena inilah kehendak Allah yang Allah inginkan. Maka kita harus lakukan, karena yang lainnya adalah bukan kehendak kita. Maka kita harus mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita, karena kehendak Allah itu Allah akan ridho, dan kita pun harus ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum waradu anhu. Jangan sampai tidak seimbang keridhaan ini, karena Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan kita supaya kita ridho dengan Islam kita. Raditu billahi rabba wabil islami dina. Maka mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi golongan Allah subhanahu wa ta'ala yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, ada satu pernyataan yang sering kita dengar, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Kesombongan kepada orang yang sombong itu sedekah. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan semangat ayat suci Al-Qur'an yang kita kaji pada hari ini. Dan ini juga tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an serta di dalam hadis. At-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah itu adalah pernyataan dari orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu bukanlah ajaran Islam. Kesombongan atas orang yang sombong sedekah, tidak. Al-Qur'an mengajarkan kita lawan kejahatan dengan kebaikan. Balas air tuba dengan air susu. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu kembali kebaikannya untuk diri kita. Inilah semangat yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Ketika kita tumbuhkan kejahatan dengan kejahatan, maka akan timbullah kejahatan yang berkesinambungan dan tiada henti. Islam adalah agama damai. Islam tidak menginginkan keangkuhan muncul. Wala tusyair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sombong dan mensikapi orang sombong, tetaplah berbuat baik. Bersikaplah kepada orang yang tidak pernah memberi dengan memberi. Bersikaplah dengan orang yang angkuh dengan tawadhu. Itulah ajaran Islam. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sungguh begitu sangat bernas apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Maka sebagai kesimpulannya adalah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen bagi kita untuk bisa bersikap lebih baik, untuk menjadi orang-orang, terutama sekali menjadi seorang muslim yang mampu menampilkan kebaikan, bukan menampilkan keburukan. Terutama sekali di bulan Ramadan ini, maka tampilkanlah diri kita yang terbaik. Jangan disuruh puasa di bulan Ramadan, tapi ternyata kita tampilkan sikap petantang petenteng kita kepada orang dengan tidak berpuasa. Ya, Ketika kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang mampu mengontrol hawa nafsu kita, maka jangan tampilkan diri kita di bulan Ramadan ini dengan sikap-sikap yang anarkis, dengan sikap-sikap yang mungkin akan muncul, atau jangan sampai pernah terjadinya pertarungan antara kampung, antara warga sekolah dan sebagainya, yang sesuatu yang tidak mencerminkan sikap kita sebagai seorang muslim, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kita sebaik-baik petunjuk, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tampil terbaik di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.